إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adan yallahu ayyakum minal dalalati wal nar. Ma'asyiral muslimin jama' jumma rahimakumullah, marilah kita manfaatkan waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendoakan kepada pemerintah kita, kepada penguasa kita dengan doa kebaikan. Dikarenakan baiknya pemerintah, baiknya penguasa adalah kebaikan bagi rakyatnya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, harusnya terdepan dan sepantasnya untuk memperbanyak doa kebaikan untuk pemerintah kita. Di waktu-waktu yang bisa kita pergunakan untuk memohon dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ataukah sebelumnya, diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, i'lam anna jural muluk niqmatun min niqamillahi ta'ala, wa niqamullahi ta'ala la tulaqa bisuyuf, wa innama tuttaqa wa tustadfa' biddu'a wa taubah wal inabah. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketahuilah bahwa kezaliman penguasa, kejahatan pemerintah itu adalah salah satu hukuman dari hukuman-hukuman Allah subhanahu wa ta'ala yang disegerakan di muka bumi ini. Dan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah dihadapi dengan memberontak penguasa, dengan mengangkat senjata, akan tapi dihadapi, ditekan ataukah dicegah dan ditolak dengan cara kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendoakan kebaikan pemerintah, berdoa dengan doa-doa yang baik yang sekiranya itu akan memperbaiki kondisi pemerintahan yang ada. demikian juga dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dari segala dosa, bertobat dari segala kemaksiatan, bertobat dari segala kezaliman, bertobat dari segala kesyirikan. Demikian juga dengan cara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Wal iqla'ani dhunub, kata Al-Hasan Al-Basri, kezaliman penguasa juga dihadapi dengan cara kita sebagai rakyat mencabut diri dari berbagai macam dosa sebagaimana yang telah kami singgung di awal tadi. Hadirin barakallahu fikum. Oleh karenanya wajib bagi kita sebagai rakyat, sebagai umat muslim, sebagai umat Islam untuk bersabar. Kita mendapati pemerintahan yang ada zalim, jahat, keji dan semisalnya. Imam Ahmad rahimahullahu taala pada suatu ketika yang diriwayatkan dari beliau, bahwa Imam Ahmad mengatakan, "Lau a'lamu anna li da'watun mustajabah la saraftuha li sultan." Kalau seandainya aku mengetahui bahwa aku memiliki doa yang mustajab, niscaya akan aku arahkan, akan aku panjatkan doa yang mustajab tadi untuk kebaikan pemerintah, untuk kebaikan penguasa. Yang semana dengan ini juga diriwayatkan dari Fudail Ibn Iyad, seorang alim yang lainnya. Kata Fudail Ibn Iyad, "Law anna li da'watun mustajabah ma saraftuha illa li sultan." Kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajab, tidaklah akan aku arahkan kecuali kepada penguasa. Hadirin barakallahu fikum, tidak lain tidak bukan, dikarenakan kebaikan penguasa adalah kebaikan untuk rakyatnya, kebaikan untuk bangsa, kebaikan untuk negara. Sehingga dua imam yang besar tadi berandai dan berharap kalau seandainya memiliki doa yang mustajab, niscaya akan diarahkan doa yang mustajab tadi untuk kebaikan pemerintah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kebaikan pribadinya, bukan untuk kebaikan diri sendirinya. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada salah satu kesempatan beliau mengatakan, "Alladzi la yad'u lisultan fihi bid'atun min bid'atin qabihah wa hiya al-khurud wa hiya al-khawarij al-khuruj 'ala al-millah." Kata beliau, siapa saja yang tidak mendoakan kebaikan untuk penguasa, tidak mau mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya, maka pada dirinya terdapat salah satu kebid'ahan yang jelek, yakni akidah dan keyakinan khawarij yang menentang dan keluar ataukah memberontak kepada pemerintah, kepada penguasa. Suatu ketika diriwayatkan dari Az-Zubair Ibn Adi, baik beliau mengatakan, "Ataina Anas Ibn Malik fasyakawna ilaihi manalqa minal hajjaj Ibn Yusuf faqal isbiru fa innahu la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum." Kata Zubair Ibn Adi, suatu ketika kami mendatangi Anas Ibn Malik, beliau mengeluhkan kepada seorang sahabat yang mulia, kepada seorang sahabat yang menimba ilmu kepada Rasul alaihi salatu wasalam, yang hidup dibimbing, diarahkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wasalam, hidup di masa kenabian. Az-Zubair mengadu ataukah mengeluh kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu terkait dengan kekejian, kezaliman dan kejahatan yang dilakukan oleh penguasa kala itu, yakni Al-Hajjaj Ibn Yusuf. Maka Anas bin Malik memberikan nasihat yang ini pantas dan selayaknya untuk kita sebagai kaum muslimin, untuk kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah untuk senantiasa mengingat dan mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berbangsa, dalam bermasyarakat, berbangsa ataupun bernegara. Kata Anas bin Malik, isbiru, bersabarlah kalian, karena sesungguhnya tidak akan datang suatu masa kecuali masa setelahnya jauh lebih jelek daripada masa sebelumnya. Bersabarlah kalian sampai kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Anas bin Malik, sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar ucapan tadi dari nabi kalian, junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kata Abdullah bin Mas'ud, pada suatu ketika beliau mengatakan, "Idza kana al-imamu 'adilan falahu al-ajru wa 'alaika syukr." Kalau seandainya ada seorang pemimpin, ada seorang penguasa, pemerintah yang adil, yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan wajib bagimu wahai rakyat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada pemerintah yang adil tadi. Wa idza kana al-imamu ja'iran, dan kalau seandainya ada seorang pemerintah, ada seorang pemimpin, seorang penguasa yang jair, yang zalim, yang jahat, yang keji, yang bengis, fa'alaihil wizr, maka dia akan menanggung dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaika sabr, dan wajib bagimu wahai rakyat untuk bersabar dalam mendapati dan menjalani ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sidang Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Suatu kewajiban bagi kita sebagai rakyat, sebagai seorang muslim, untuk taat kepada penguasa, untuk taat kepada pemerintah, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala, taatilah Rasul dan juga para pemimpin, para penguasa, pemerintah kalian. Suatu ketika, salah seorang sahabat yang mulia, Abi Najih Al-Irbat bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan, wajilat minhal qulub, wadharafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah kaannaha mau'idatu mu'addi'in fa'ausina. Kata seorang sahabat yang mulia Najih, Abu Najih Al-Irbat bin Sariyah, dahulu suatu ketika Rasul alaihi salatu wasalam memberikan mau'idah, memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada kami yang menjadikan kalbu-kalbu kami takut dan menjadikan mata-mata kami berlinang, meneteskan air mata. Kami pun berkata, ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan, nasihat yang terakhir kalinya dari Anda. Fa'ausina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Maka Rasul alaihi salatu wasallam berikan wasiat, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Demikian juga kuwasiatkan untuk kalian mendengar, mengikuti dan taat kepada pemimpin, pemerintah, penguasa kalian. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun meskipun yang menjadi pemimpin kalian, yang menjadi penguasa dan pemerintah kalian adalah dari seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Dikarenakan siapa saja dari kalian yang hidup sepeninggalku, niscaya kalian akan mendapati perselisihan yang banyak. Fa 'alaikum bi sunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh untuk mengamalkan bimbingan-bimbinganku. Wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin. Demikian juga berpegang teguh menjalankan dan mengamalkan bimbingan para khulafa ar-rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham, yakni amalkan dengan sekuat tenaga dalam kehidupan sehari-hari bimbingan Nabi dan bimbingan para khulafa ar-rasyidin. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara yang baru dalam agama ini. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena dalam setiap perkara baru yang ada dalam agama ini adalah sesat. Dijelaskan oleh sebagian ulama terkait dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa kita wajib untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada penguasa, meskipun yang menjadi penguasa tadi adalah seorang budak. Kata sebagian ulama, ada kemungkinan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memberitakan pada suatu keadaan di mana keadaan tersebut sangat-sangat parah kerusakannya, sangat-sangat bobrok sistem pemerintahannya, sampai-sampai pemerintahan diamanahkan ataukah diberikan kepada yang tidak berhak ataupun yang tidak ahli dan tidak layak, yakni seorang budak yang itu tidak sepantasnya untuk dijadikan sebagai pemimpin, ternyata itu dijadikan sebagai seorang pemimpin. Kata Rasul, yakni ada kemungkinan Rasul memberitakan kondisi seperti itu. Kalau terjadi suatu kondisi yang sangat-sangat jelek seperti itu, seorang budak dijadikan sebagai pemimpin, kalau seandainya itu terjadi, maka wajib bagi kaum muslimin untuk tetap mendengar dan taat dalam rangka melakukan ataukah mengambil kemudaratan yang lebih ringan dan yang lebih kecil. Yakni kemudaratan dan kejelekan yang pertama, bahwa seorang budak tidak layak dijadikan sebagai pemimpin. Namun kejelekan dan kemudaratan yang kedua, dan itu jauh lebih besar dan jauh lebih parah, yakni kalau seandainya penguasa tersebut tidak ditaati, kita tidak mendengar dan kita tidak taat kepada penguasa tersebut, maka yang akan terjadi adalah kekacauan di mana-mana, tidak adanya keamanan dan kenyamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan itu sangat-sangat lebih besar bahayanya dibandingkan seorang penguasa tadi dijadikan sebagai pemimpin, kemudian kaum muslimin menaatinya. Masyarul muslim rahimakumullah, ketika kita taat kepada penguasa, ketika kita taat kepada pemerintah, di dalamnya terdapat tiga hak. Yang pertama, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Allah azza wa jalla yang telah merintahkannya untuk kita taat kepada pemerintah. Yang kedua, hak penguasa, hak pemerintah. Dan yang ketiga adalah hak kaum muslimin secara umum. Ya demikian, dikarenakan kalau seandainya kaum muslimin ataukah seorang tidak taat kepada penguasa, maka yang akan terjadi pemberontakan, pemboikotan, yang kemudian terjadi kerusuhan di mana-mana, yang kemudian yang merasakan kejelekannya bukan pemerintah yang diberontak, namun itu sendiri, akan tapi yang merasakan kejelekannya demikian juga rakyat ataukah kaum muslimin secara umum di mana-mana. Kemudian yang terakhir hadirin barakallahu fikum, kita taat kepada pemerintah, kita taat kepada penguasa adalah dalam perkara kebaikan, dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan, innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu dalam kebaikan. Dan dalam sabda yang lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada satu makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada Islam, kepada kaum muslimin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami semua pemerintah yang soleh. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pemimpin yang soleh. Ya Allah, berikanlah teman-teman yang baik kepada pemimpin kami, kepada penguasa kami. Ya Allah, Ya Qahar, Ya Qadir, jauhkanlah teman-teman jelek dari para pemerintah kami, daripada penguasa kami. Allahumma aslihna wal muslimin, Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.